salahku yang tak membuat hatimu tak berdaya. Kuharap kau mau mengerti, ku tak ingin kehilangan dirimu. Beri aku waktu untuk mengerti kamu, dan aku selalu menunggu. Ku berjanji akan selalu bersama, membagi bahagia yang ku rasakan. Hari-hari bahagia kita berjuang. Beri aku waktu untuk mengerti kamu, dan aku selalu menunggu. Izinkanlah aku kembali, jiwaku yang tersiksa semua hilang karena. Hari-hari bahagia kita berdua. Beri aku waktu untuk mengerti kamu, dan aku selalu menunggu.